نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adikku dan anak-anakku sekalian para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, demikian juga seluruh pemirsa dan pendengar Radio Insani di gelombang 88,8 FM dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Uthman TV dan Ahsan TV di rumah masing-masing dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab Riyadus Salihin di bab tentang bayan kathrati turuqil khair, bab tentang keterangan bahwa jalan-jalan jenis-jenis kebaikan itu sangat sangat banyak. Pada kesempatan terakhir, yaitu pekan yang lalu, kita sudah membaca hadis-hadis di dalam bab ini sampai hadis yang ke-6. Betul? 8, ya. Kita sudah selesai sampai hadis yang ke-8, yaitu tentang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita muslimah untuk tidak menganggap sepele pemberian atau tidak menganggap ringan atau tidak memandang sebelah mata atau tidak menganggap sepele, ya, lebih tepatnya begitu, tidak menganggap sepele dalam memberikan hadiah meskipun dengan sejumlah makanan yang jumlahnya sangat sangat sedikit. Disebutkan kemarin adalah firsina syatin, daging yang apa jumlahnya sedikit yang ada di sela-sela tulang, kalau bahasa kita ya teracak kambing, ya teracak kambing. Atau kalau ada yang lebih kecil dari itu, maka itu bisa kita jadikan contoh. Karena seperti kita sampaikan bahwa teracak kambing di kebiasaan orang-orang Arab itu adalah sesuatu yang tidak biasa untuk dimakan. Jadi sesuatu yang sangat sangat sedikit. Baik, kita pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala akan kembali melanjutkan hadis-hadis tentang betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis ke-9 dan seterusnya insyaallah taala. Qala al-muallifu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala at-tasi'u. Hadis yang ke-9. Anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 sekian. Jadi bid'un itu diartikan sekian. Sab'un 70 ya. Berarti iman itu ada 70 sekian. Atau bid'un wasittuna syu'bah. Atau 60 sekian. Syu'bah cabang. Jadi kalau diterjemahkan secara utuh, iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Berapa itu sekian itu maksudnya berapa? Al-Imam An-Nawawi di akhir hadis atau setelah hadis beliau menerangkan al-bid'u, bid'u yang kita artikan sekian adalah jumlah antara thalathatin ila tis'atin, antara 3 sampai 9. Misal kita ambil angka yang paling kecil berapa? 3. Berarti iman itu 73 atau 63 cabang. Kalau kita ambil yang paling besar, ya berarti apa? 79 atau 69. Ya, berkisar antara itu. Ini arti dari bid'un. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa afdaluha, dan yang paling afdal, paling utama dari cabang-cabang keimanan tersebut, langsung bisa kita ambil faedah. Beliau mengatakan fa'afdaluha, yang paling apa? Utama. Apa yang bisa disimpulkan dari kata-kata yang paling afdal? Apa kira-kira yang bisa disimpulkan? Yang paling utama, betul, masya Allah. Yang lain, yang paling sempurna. Ada faedah apa di balik kata-kata yang paling sempurna, yang paling afdol? Ada faedah apa? Ada yang bisa menjawab? Di balik kata-kata yang paling tinggi itu ada apa? Saya kasih contoh nanti ya. Anak yang nilainya paling bagus di kelas ini adalah Muhammad. Yang nilainya paling bagus di kelas ini. Berarti? Semuanya bagus, masya Allah. Betul. Satu, semuanya bagus. Ya. Tapi yang paling bagus adalah nilainya Muhammad. Ada lagi? Tauhid. Kalau ada yang paling berarti ada. Nah itu menunjukkan apa itu? Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi dibalik kata-kata paling, itu berarti menunjukkan, oh di situ berarti bertingkat tingkat. Oh iman itu bertingkat tingkat. Bukan satu tingkatan. Iman itu bertingkat tingkat, termasuk amalan dalam Islam keutamaannya juga nopo bertingkat tingkat. Tentu tidak bisa juga disamakan imannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan kita di sini ini. Beda sekali. Kalau pepatah mungkin mengatakan farku bainahuma kassama wasumur bur. Perbedaan keimanan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seperti perbedaan langit dengan sumur bur. Wis bumi dibur maning. Ya. Nah, Kata-kata fa'afdoluha, yang paling afdol, itu berarti iman ada tingkatan? Tingkatan. Yeh, kita lanjutkan. Barakallahu fikum, jawabannya bagus-bagus semuanya. Barakallahu fikum. Yang paling utama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qawlu la ilaha illallah. Itu yang paling utama. Ucapan la ilaha illallah. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa mengucapkan la ilaha illallah itu bukan perkara yang sederhana, tapi perkara yang sangat istimewa. Perbanyak. Kita hendaklah memperbanyak mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dan ingat, setiap amalan dituntut keikhlasan. Maka seandainya kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, yang merupakan ucapan yang paling utama, dan kita ucapkan tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya, itu jauh lebih baik. Karo duduk-duduk niku bukan duduk. Sambil duduk lah. Nek duduk-duduk niku napa? Gali, duduk. Ya bisa sih kedua-duanya. Sambil duduk atau duduk. Kita mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tidak ada orang yang tahu. Itu jauh lebih bagus. Ada yang tahu pun tidak masalah. Ini terkadang amalan itu tertuntut bagi kita untuk kita lakukan di depan orang banyak ataupun ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Monggo. Ini ucapan yang tidak sederhana. Tapi tentu dalam mengucapkannya bukan hanya sekedar mengucap. Akan lebih utama lagi kalau dia faham konsekuensi ucapan tersebut. Nah, ini yang sangat disayangkan. Sebagian, kalau tidak dikatakan banyak, sebagian kaum muslimin terkadang mengucapkan kata-kata ini, tapi saya katakan sebagian, ya. Di sebagian, kalau kita berharap sebagian kecil pun sangat bagus sekali. Tapi kalau kenyataannya adalah sebagian besar, maka kita perlu mendoakan diri kita supaya tidak termasuk kelompok itu, kelompok yang sebagian besar itu, untuk mendapatkan hidayah, dan supaya tidak menjadi orang-orang yang itu, atau mendoakan yang sebagian besar itu agar mendapatkan hidayah. Saya ulangi, kaum muslimin, sebagian kaum muslimin terkadang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi belum mengetahui konsekuensinya. Konsekuensi itu artinya nek wis ngucapaken kudune ngapa? Kalau sudah mengucapkan, itu terus harus bagaimana? Terkadang sebagian kaum muslimin belum mengetahui. Makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Tadi ada kata-kata nopo nggih? Yang berhak. Saya berharap kata-kata ini kita hafalkan. Ada kata-kata apa, Pak? Yang berhak. Tidak ada sesembahan yang berhak mendapatkan peribadatan kecuali hanya Allah. Ini maknanya. Tapi di lapangan, sebagian kaum muslimin, kita enggak usah bicara yang lain dulu, kaum lain. Karena ini adalah kita bicara orang yang mengucapkan napa? La ilaha illallah. Sudah tahu. Atau mungkin ketika dia belum tahu makna la ilaha illallah, atau sudah tahu maknanya, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi, berhak diibadahi kecuali hanya napa? Hanya sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak atau sebagian kaum muslimin ternyata tidak melaksanakan konsekuensinya. Di lapangan, sebagian kaum muslimin mengucapkan ucapan yang mulia ini, tapi mereka masih melakukan jenis-jenis peribadatan kepada selain Allah. Padahal, itu tadi konsekuensi. Nek wis ngucapaken njuk kon ngopo niku bahasa pundi niku Jawa Timur buat Purbalingga ya ketingane Jawa Timur njuk kon ngopo Jawa Timur nih napa Kutuwarjo nek bahasa Purbalingga nah nek wis ngucap njur kon ngapa ngoten niku niku basa Banyumasan. Halo bahasa Indonesia, kalau sudah mengucap terus harus bagaimana? Kita jawab kalau ada pertanyaan jur kon ngapa? Njuk kon ngopo? Terus harus bagaimana? Jawabannya tinggalkan semua perkara-perkara, semua jenis-jenis peribadatan yang diperuntukkan kepada selain Allah. Tinggalkan. Berarti jimate kudune di buang, copot. Dicopot, dibuang, apa dilebokakan sak? Dibuang. Berarti, apa nih kok? Raja-raja sing neng jero peci ngoten iki dicopot kemudian apa buang diobong kemudian apa susuke diplotot-plotot ben ilang ben metu kalau ada wujudnya ya kalau bisa dikeluarkan keluarkan susuk ngejimat ben tambah kuat nek ngantem sepisan langsung napa tengen kuburan kiwa ya atau apalagi yang sering biasa dipakai oleh sebagian orang atau sing biasane masang teng pojokan niku sajen ya sudah enggak usah dikerjakan. Karena sajen, jimat, susuk. Napa niku sing digantung-gantung niku teng pintu niku? Napa namine? Raja tolak bala, benang diiket teng mriki, ngobayi nek panas. Terus wonten keris cilik teng ngisor napa? Ngisor bantal. Itu adalah bertentangan dengan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. sing biasane njaluk-njaluk teng pundi? Kuburan, perapatan, perapatan itu maksudnya dianggap angker, nonton pohon gede, dijaluki, ya. Apa maning ya? Yang segoro lor, nonton itu, ya, dan yang lain-lain, itu dijauhi. Karena itu tidak sesuai dengan njurkon ngopo, njurkon ngapa, njukon ngopo, terus harus bagaimana? Dari kalimat la ilaha illallah. Jadi sekali lagi, mengucapkan kalimat ini tidak sekedar nopo mengucapkan. Kalau yang sudah mengucapkan bagaimana Ustaz? Tingkatkan. Tingkatkan. Harus memahami maknanya secara sungguh-sungguh. Kalau sudah mengucapkan, konsekuensinya ya jimat-jimat dibuangi. Benda-benda sakti ya sudah. Enggak usah lagi dipercayai. Abot napa mboten? Sebagian terasa berat. Oleh sebab itulah kaum musyrikin yang ada di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau bergegas. Sebagian mereka tidak mau bergegas mengucapkan napa? La ilaha illallah. Keng napa? Karena konsekuensine berolone kudu ditinggal, dibuang. Lu gimana? Kok masuk berolone dibuang? Belum siap. Ya. Seperti yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Diajak mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata pembesar-pembesar kaumnya? La tadharunna alihatakum. Oh, aja. Aja ditinggal berala-beralane. La tadharunna alihatakum. Jangan ditinggal sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi mereka punya lima berhala. Gede-gede. Terkenal. Namanya tadi apa? Wadd. Waddun. Jadi wadd. Wala la tadharuna waddan wala suwa' jenenge wad suwa' yaghuts ya'uq nasra nasr ya, makane putrane ampun dikasih nama wad suwa' yaghuts ya'uq gombok padha kalau jeneng napa berhala. Tapi ini asalnya lima orang ini, lima berhala ini adalah nama dari orang-orang yang soleh. Kemudian dijadikan patung yang mirip mereka dibuat, akhirnya dituhankan setelah berlalu sekian ratus tahun. Tadinya cuma patung biasa. Tidak dituhankan. Tapi berlama-lama-lama akhirnya dituhankan. Baik, kita kembali kepada hadis. Berarti salah satu cabang kebaikan, salah satu jalan kebaikan adalah mengucapkan napa? La ilaha illallah. Yang sudah mengucap, bagaimana meningkatkannya? Tingkatkan. Pelajari makna la ilaha illallah dan laksanakan konsekuensinya. Tinggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Ini yang pertama. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Kalau kita bicara mengenai keutamaan kalimat la ilaha illallah dan mengucapkannya, Kayaknya pernah saya bahas sebagian. Itu akan panjang. Kemudian kita yang kedua. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi. Dan tingkat keimanan yang paling rendah adalah napa? Imatatul adza 'anil tariq. Menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Gangguan apa? Sudah pernah kita bahas. Bisa batu, bisa kulit buah-buahan, kulit napa mawon? Semangka, pisang, mungkin timun, napa maleh? Sing marai lunyu. Atau kulit sing nyocok. Napa niku kulit sing nyocok? Kulit duren. Napa maleh sing kinten-kinten kulit mbebayani niku? Dan yang lain lek paku, ya, kayu, batu. Ya, batu di tengah jalan. Ini termasuk napa? Menyingkirkan gangguan. Nek tikus. Batang tikus, batang kucing. Sebaiknya disingkirkan ya, karena akan membuat orang jijik. Ning kula dereng nate terus terang. Rada giguk ngoten niku. Ya. Kok sebagian anu kok ada tikus di tengah jalan? Wallahu a'lam bisawab. Kinten-kinten king nopo? Ada sebagian orang mungkin wallahu a'lam sengaja. Mungkin. Tapi setelah saya amati wallahu a'lam itu bukan dibuang. Tapi kecelakaan. Anu tikus ora pinter nyebrang. Jadi yang ger nyebrang weluh lampu malah gilapen. Ngertos gilapen nggih. Jadi kalau nyebrang lihat lampu gilapen. Jadi enggak bisa balik, enggak bisa, kan enggak mungkin mundur tikus itu. Yang balik ya kan? Balik ke tunjang. Jadi kalau saya perhatikan wallahu taala a'lam, insyaallah sih bukan karena dibuang. Tapi karena nyebrang kemudian kecelakaan. Termasuk ular. Itu juga begitu. Ya, tikus, bangkai tikus. Gitu. Kecuali kalau sing kira-kira ora isa mlaku cepet, ning mati ning tengah dalan. Contohnya apa? Keong, kicot. Itu jarang keong nyebrang dalan itu jarang. Gitu. Nanti anten keong teng tengah dalan nyebrang gitu, kedimi aspalnya 2 meter, keongnya napa? Nyebrang. Belum pernah saya jumpai. Tapi yang saya jumpai itu keong mencolot nggih, Jen. Ora iso nyebrang tapi iso napa? Mencolot. Sing mencolotaken sinten? Sing biasane mbuangi keong. Maka ini mungkin untuk perhatian, jangan dibuang di jalan. Anu mbok nyocok. Terus caranya gimana? Dikumpulaken. Goreng. Halal, insya Allah halal. Apa enak, Zat? Angger dioseng keong karo arem-arem. Masya Allah. Kita punya kenalan di daerah Prembun, desa saya. Itu Masya Allah. Jualannya cuma 3. Laris banget. Pagi dari jam 6 sampai jam 7 saja. Jualannya apa? Arem-arem, oseng keong, teh panas. Masya Allah, langganannya. Oke banget. Ini inspirasi untuk jualan ini. Masya Allah. Jadi jangan dibuang. Kalau enggak mau dimasak, diapakan? Didol enggak pakan bebek, enggak pakan lele, dan yang lain, lain. Yang jelas jangan membahayani orang lain. Jangan membahayakan orang lain. Kalau bisa disingkirkan, yang tadi batang tikus, batang kucing, batang ular, itu lebih bagus. Wallahu ta'ala a'lam bih. Itu termasuk tingkat keimanan yang paling nobo rendah. Dan tingkat keimanan yang paling rendah pun bertingkat-tingkat. Menyingkirkan batu gede dengan batu cilik. Benten apa benten? Beda atau enggak? Beda. Maka nilai pahalanya juga tentu akan berbeda. Menyingkirkan ranting kecil, rotan lah ya, segini. Dengan kayu gelondongan di tengah jalan. Sulit mana? Sulit gelondongan. Maka insya Allah pahalanya akan semakin besar ketika kita menyingkirkan sesuatu yang bahayanya semakin besar. Karena biasanya pahala itu tergantung pada semakin sulitnya sesuatu untuk dikerjakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oh, berarti di antara jalan-jalan kebaikan adalah napa? Menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Kemudian Kanjeng Nabi ngendika sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah cabang keimanan. Rasa napa? Rasa malu. Izin. Apa maksud rasa malu yang merupakan keimanan itu? Apa malu tekan yang masjid? Apa izin sholat jamaah? Apa izin melu pengajian? Apa izin melu umroh? Apa izin melu haji? Atau izin nyolong, izin korupsi, izin buka aurat? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Rasa malu yang merupakan keimanan adalah rasa malu yang menghalangi seseorang. Titik, titik, titik. Rasa malu yang menghalangi seseorang. Titik, titik, titik. Untuk melakukan hal-hal yang buruk. Arep nyolong, izin. Izin kepada siapa? Allah. Mau korupsi, izin. Kepada siapa? Allah. Mau berzina, malu. Kepada siapa? Allah. Bukan kepada bojone. Bukan. Ya. Izin lah kalau bojone lah. Bukan. Tapi malu kepada Allah. Allah melihat. Allah mendengar. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Malu kita diawasi oleh Allah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallah haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Antahfadz ra'sa wa ma wa'a. Jaga kepala kalian dan yang ada di dalamnya. Telinganya dijaga, jangan dengarkan maksiat. Matanya dijaga, jangan melihat maksiat. Hidungnya dijaga, jangan mencium maksiat. Mulutnya dijaga, jangan mengucapkan maksiat. Antahfadz ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Dan jaga perutmu dan yang ada di sekitarnya. Itu rasa malu. Jangan makan yang haram, jangan minum yang haram. Makan yang haram sih napa? Makan napa? Makan babi, makan daging anjing, makan apa malih sing haram? Makan hasil korupsi. Makan hasil apa malih? Mencuri, makan hasil ngerampok, masak makan hasil riba. Itu dijauhi. Wa ma hawa, dan juga sekitarnya, menjaga kemaluan. Malu kepada Allah. Itu namanya malu. Yang itu adalah merupakan cabang keimanan. Bukan isinan. Anu kon belajar isin. Bukan itu. Kok enggak ngaji ngopo? Anu, aku lagi beriman. Loh, maksudnya beriman? Anu isin. Loh, bukan itu. Kon maca Quran lagi belajar. Malu lah Ustaz. Loh, kenapa malu? Biar iman saya meningkat. Loh, ngapa? Isin. Bukan itu. Jadi malu yang merupakan cabang keimanan adalah rasa malu yang menghalangi seseorang untuk berbuat kemaksiatan. Inilah cabang-cabang kebaikan. Insya Allah masih ada pembahasan lanjut tentang hadis ini di kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.